dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kajian kita yang tadi dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitabi was Sunnah. Kita masuk masih pada langkah-langkah ilmiah yang harus kita lakukan dalam mendidik anak, di mana beliau hafizhahullah ta'ala mengajarkan atau menjelaskan kepada kita bahwa Islam, agama yang sempurna ini, telah membimbing kita dengan kesempurnaan pula pada kebaikan dalam pendidikan anak-anak kita, di mana langkah-langkah pendidikan itu dimulai dari pribadi kita masing-masing terlebih dahulu, kemudian memilih yang tepat pasangan hidup untuk kita membangun rumah tangga, dan dari situ lahirlah anak-anak. Dan iwafila barakallahu fikum, kita telah sampai pada langkah yang kelima tadi, yaitu berkenaan dengan keutamaan mendidik anak-anak wanita. Kemudian kita masuk pada yang keenam, yaitu berkenaan dengan al-adhanu fi udhunil maulud, adzan di telinga anak yang baru lahir. Perlu kita lihat di sini ada hadis an Abi Rafi' an Abihi radhiyallahu anhuma qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah bis-shalah. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Rafi', dari bapaknya, semoga Allah meridai keduanya, dia mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adzan di telinga Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu an ketika dilahirkan oleh Fatimah, seperti adzan untuk salat. Atau ada hadis yang lain, yaitu dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu an, dia menuturkan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wulida lahu maulud fa'adhana fi udhunayhi wa qama fi udhun yusra lam tadurruhu umusibyan. Siapa yang melahirkan anak, dia punya anak terlahir, maka kemudian dia azankan di telinganya yang sebelah kanan, udhun yumna, dan ia iqamah di telinga yang kiri, ya, maka anak itu tidak akan diganggu. Umusibian, biasa kalau bahasa kita semacam kuntilanak atau jin. Namun perlu kita ketahui, hadis-hadis yang menjelaskan perkara ini hadisnya lemah, sehingga ya fila barakallahu fikum, dikatakan para ulama, ketika kita dapatkan hadis yang lemah, tentunya kita tidak bisa menjadikan hujah untuk sandaran dalam amalkan satu amalan ibadah, sebab lemahnya hadis tersebut. Namun dalam demikian, ada ucapan di sini dari para pengikut madhab Syafi'i mengatakan bahwa seperti Imam An-Nawawi, adzan ini termasuk mustahab ketika bayi baru lahir. Demikian kata Imam Ibnu Qayyim pula, di antara rahasia adzan dikumandangkan pada telinga bayi baru lahir adalah ayyakuna awwalu ma yaqra'u samul insan, supayanya pertama kali yang menembus masuk melalui telinga manusia itu adalah kalimat yang mengandung keagungan Allah Ta'ala. Dan ya fila barakallahu fikum, kembali kepada perbedaan atau khilaf silang pendapat para ulama, kita tentunya mengambil hujah yang lebih kuat, di mana seperti Imam Malik menyelisih pendapat, ya, dari Imam As-Syafi'i ini, karena memang menganggap lemahnya hadis tersebut, sehingga kita tinggalkan. Untuk pembahasan adzan, kita lanjut, ya, pada poin yang ketujuh, Naam, karena adzan ini sudah jelas dari hadisnya adalah hadis yang lemah. Maka kita lanjut pada yang ketujuh. Ketika kita menyambut kelahiran anak, termasuk bagian daripada pendidikan anak adalah kita mentahnik anak yang baru lahir. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, wulida li hulam fa'ataitu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahanakahu bitamaratin wada'alahu bil barakah. Rawal Bukhari wa Muslim. Beliau menuturkan kepada kita Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, aku memiliki anak laki-laki. Lalu aku datang dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberinya nama Ibrahim dan beliau mentahniknya dengan tamar, dengan kurma, dan mendoakan untuknya barokah. Ini tahnik termasuk salah satu sunnah yang pernah dilakukan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Demikian pula kita pun boleh melakukannya. Atau dalam hadis yang lain, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha, ketika dia memiliki anak lahir yaitu Anas ibni Abdullah ibni Zubair, dia mengatakan ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'athu fi hijrihi, aku membawa Abdullah ibni Zubair pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pangku dalam pangkuannya, summa da'a bi tamratin, kemudian beliau meminta kurma, kemudian beliau mengunyahnya, setelah beliau kunyah, summa tafala fi, beliau memasukkannya di mulut Abdullah ibni Zubair. Fakana awal syai'in dakhala jawfihi riq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pertama-tama yang masuk ke dalam rongga mulut Abdullah ibni Zubair itu adalah liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa hanaka bitamrin, kemudian beliau mentahniknya bitamri dengan tamar atau kurma, summa da'alahu, kemudian beliau mendoakannya, wa baraka alaihi, beliau ya mendoakan barakah untuknya. Nah, ya fil barakallahu fikum, untuk perkara ini kalau para sahabat membawa mereka punya anak-anak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu memang beliau adalah orang yang Allah berkahi. Barokah beliau punya ya liurnya, keringatnya, apa yang ada pada beliau, ada padanya barokah. Berbeda dengan selain Nabi. Sehingga di zaman kita ini tidak boleh kita menghususkan punya anak panggil ustaz untuk mentahnik dengan alasan karena ustadz ini ya barokah, tidak boleh. Dan ya fila barakallahu fikum, ya termasuk kepada umumnya kadang seseorang mendatangi seorang kiai, katanya kiai ini barokah, sampai-sampai kiai ludah pun ditadah, ya naudzubillah. Tidak ada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa mentazkiyah atau memastikan dia barokah, tidak ada. Kalau Rasulullah SAW jelas, beliau adalah diberkahi. Dan ya fila barakallahu fikum, untuk tahnik anak yang diajarkan beliau dengan kurma, dikunyah halus lembut, kemudian diambil dengan jari, dimasukkan dalam mulut bayi, supaya dia nempel di mulut bayi bagian langit-langit atas, sehingga bayi itu akan ya segera terangsang untuk menghisapnya, dan ini akan memancing dan merangsang sarafnya, sehingga ia akan cepat untuk berinteraksi dengan ibunya. Ketika ia dikasih ASI, cepat ia ya untuk terpancing atau bereaksi. Nah, yafillah barakallahu fikum, kalau tidak ada kurma, ambillah sesuatu yang manis seperti madu, yang lembut. Ya, ini termasuk salah satu contoh dari Nabi SAW. Jangan lupa doakan anak kita. Tidak perlu kita bawa ke fulan wa'alan. Cukup kita sendiri sebagai ayah atau sebagai bapak. Dan doakan anak kita. Ini berkenaan dengan tahni. Kemudian yang kedelapan adalah tasmiyatul maulud wal kunyah at-tayyibah. Kita hendaknya memberi nama anak yang baik dan sekaligus memberi kunyah. Karena ikhwan barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma abaikum fa'asinu asma'akum. Kalian nanti dari kiamat akan diseru, dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama dari bapak-bapak kalian. Maka baguskan nama-nama kalian. Dan ya fila barakallahu fikum, memilih nama ini adalah hak orang tua dan merupakan kewajiban orang tua. Karena ini hak anak darinya. Sehingga orang tua perhatikan dalam memilih nama, pilihlah nama yang bagus. Ada sebagian dari kelompok masyarakat muslimin, mereka punya kebiasaan kalau ada bayi lahir, bayinya ditaruh, kemudian mereka baca Quran, sampai di mana bayi ini nangis ketika baca Quran, maka disitulah namanya. Ini bukan sunnah, tapi ini adalah muhdatsatil umur. Ya, bid'ah. Dia akan baca Quran, kalau bayinya, nah berarti berhenti di situ. Apa yang dibaca itulah namanya. Dan ini tidak sunnahnya. Khawatir malah. Kalau kita baca ayat yang bagus, ada baik. Coba kalau baca yang buruk. Artinya yang buruk pas ketemu kafirin. Jadi apa anaknya nanti? Namanya siapa? Kafirin. Ini dari Al-Quran ini. Tapi kan gak benar. Artinya bukan itu yang dimaukan Allah. Pilih nama yang bagus. Sehingga yafila barakallahu fikum. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru ismin al-qabih. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama yang buruk dari para sahabat. Seperti dicontohkan di sini, ya. Fabaddala ismu Abi Bakr ibn Abdul Ka'bah ila Abdullah. Beliau merubah nama Abu Bakar bin Abdul Ka'bah diganti dengan Abdullah, bukan Abdul Ka'bah. Karena Ka'bah makhluk. Ya, tidak boleh disandarkan hamba makhluk. Ya. Kemudian nama Abdurrahman bin Abdul Ka'bah juga. Beliau namanya Abdurrahman bin Auf bin Abdul Ka'bah. Beliau kasih nama Abdurrahman. Ada pula badala ismu Asiyah bintu Sabit ibni Abil Aqlah. Beliau ganti dengan nama Jamilah. Karena Asiyah artinya maksiat. Beliau ganti dengan Jamilah. Ini contoh-contoh. Beliau, Rasulullah SAW menyuruh kita kasih nama yang baik. Kalau sudah terlanjur, ternyata namanya tidak baik, maknanya ganti. Kemudian dalam hadis yang lain, dari Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabiullah Muhammad SAW bersabda, inna ahabba asma'ukum ilallah Abdurrah wa Abdurrahman. Sungguh nama yang paling Allah cintai dari nama kalian itu ada nama Abdullah, Abdurrahman. Kasih nama itu, nama yang bagus. Atau nama yang lain tapi standar kepada asma Allah. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Malik, mamanya Abdul Bar, ya, kemudian Abdul Qahar, dan yang semisalnya, kan nama Allah banyak. Atau nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, karena nama-nama mereka nama bagus. Atau nama para sahabat, orang-orang yang soleh, kita namai dengan mereka. Jangan kita memberi nama, nama orang-orang fasik. Ya. Karena payuh barakallahu fikum, itu nama termasuk harapan ucapan kita ini bisa jadi doa. Jangan sampai namanya jelek sehingga dampaknya buruk kepada anak itu. Contohnya dalam hadis ya disebutkan di sini Ruya Sa'id Ibn Musayyib, seorang ulama dari kalangan tabi'in, tokoh ulama tabi'in, Sa'id Ibn Musayyib, beliau meriwayatkan an abi dari bapaknya, annan nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau bertanya kepada bapaknya Sa'id Ibn Musayyib, masmuka, siapa namamu? Qala, itu bapaknya Sa'id Ibn Musayyib mengatakan ya hazanun, namanya sedih maknanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal anta sahlun, ya engkau namanya bagusnya Sahl. Faqala, kata bapaknya Sa'id Ibn Musayyib menjawab, la aghiru isman samani abi, aku enggak akan rubah nama yang bapakku kasih nama aku dengannya. Maka kata Ibn Musayyib, famazalat final huzuna ba'du, setelah ini kami selalu dirundung kesedihan terus. Lihat ikhwah dampaknya ya, karena namanya sedih sehingga hidupnya juga selalu sedih. Masa kasih nama yang bagus, tapi ingat ya, jangan nama orang-orang fasik. Bagus menurut umumnya manusia karena dia tokoh, tapi yang itu punya nama orang fasik, ahli maksiat, jangan. Karena dia penggemar bola, cari pemain bola yang paling terkenal, kasih namanya ya, umpamanya Ruth Gullit apa-apa dia kan dulu legendaris, atau apalagi ya, janganlah. Karena pecinta bola atau karena mungkin pecinta sinetron, yang lagi ngetren di sinetron apa, tokoh apa, dikasih nama itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan. Tapi kasih nama yang baik dari nama-nama orang-orang yang saleh. Begitupun kita memberi kunyah ya, ada tambahan umpamanya Ummu Abdillah atau Abu Abdillah atau semisal itu ya, Abu Abdurrahman, walaupun belum punya anak. Sebab apa? Rasulullah SAW memberi kunyah kepada sahabat yang masih kecil belum punya anak, seperti Abu Umair. Beliau memanggil, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair, ketika ada anak dari sahabat yang senang bermain burung yang kecil ya, semacam burung yang biasa terbang di masjid-masjid itu, kemudian burungnya itu mati. Dia nampak kayak murung sedih, maka beliau menghiburnya dengan memanggil panggilan santun lembut, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ini menunjukkan bahwa boleh memberi kunyah pada anak-anak kita walaupun dia masih kecil. Sebab apa? Jangan sampai nanti temannya yang kasih kunyah kepada dia. Namanya bagus, tapi temannya memanggil namanya nama lain. Ini tidak boleh. Ya? Ini dilarang dalam Al-Quran. Allah melarang kita untuk memberi nama-nama jelek. Ya? Wala tanabazu bil alqab. Kita tidak boleh memberi julukan-julukan jelek kepada anak kita. Beri nama yang bagus. Dan ingat, kalau ada temannya memanggil namanya tidak sesuai nama yang baik, tegur. Kayak kebiasaan kita mendapatkan di daerah kami sana, kadang-kadang orang merubah nama yang bagus. Seperti nama Abdurrahim, kadang-kadang cuma dipanggil Pipin. Padahal namanya Abdurrahim. Kan tidak ada maknanya kalau Pipin. Ya, Abdurrahman kadang cuma dipanggil nama Mamang. Tidak ada maknanya. Kalau Ishak, panggilannya dirubah, Caken. Tidak ada maknanya. Jadi nama bagus, nama Nabi Ishak, panggilannya malah Caken. Kadang nama ya Muhammad atau Ahmad dipanggil Mato. Jauh sekali dari maknanya. Ya ikhwah, jangan dirubah panggilan yang bagus. Karena ini adalah kita akan dipanggil nanti ketika kita meninggal dunia. Roh keluar diangkat dengan oleh malaikat-malaikat. Kalau kita orang mukmin husnul khotimah, malaikat yang membawanya putih wajahnya dengan kain halus dari jannah, naik menuju Allah ke langit. Dan malaikat penjaga langit bertanya, ruh siapa yang bagus ini? Disebut namanya Fulan bin Fulan. Ini yang penting. Nah, ini pada pembahasan yang ke-8 berkenaan dengan langkah-langkah pendidikan anak. Ya, dari mulai 0 sampai usia 7 tahun. Yang ke-8 jangan lupa beri nama yang bagus, beri kunyah yang bagus. Nah, terus yang ke-9 yaitu akikahkan anak pada umur yang ke-7 harinya. Sebab ini termasuk perintah dan sunnah yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghabarkan kepada kita, kullu ghulamin rahina bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Tudba'u anhu yawma sab'ini, disembelihkan kambing untuknya pada hari yang ke-7-nya. Wa yuhlaq wa yusamma, dicukur rambutnya dan diberinya nama. Kalau anak laki-laki botak. Kalau anak perempuan tidak harus. Ya. Kan dikatakan ini hulam. Anak laki-laki pada khususnya. Dan ya fila barakallahu fikum. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Berkenaan dengan masalah akikah ini. Adalah kaitannya nanti dengan syafaat. Bagi anak-anak kita. Atau dari anak-anak kita terhadap diri kita. Ya. Sebab demikian pula kata Imam Qatadah, annahu yuharrimu syafa'atu liwalidayhi. Kalau anak tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka haram syafa'at bagi orang tuanya. Ini makna murtahanun biakikotihi. Demikian pula kata Imam Ahmad, kalau anak tidak diakikahkan, ya, lam yusfa' fi walidayhi, dia tidak bisa memberikan syafa'at, ya, pada kedua orang tuanya. Ya, lam yasma fi walidain. Maka kita ketika ada kemampuan untuk melakukan akikah, hendaknya upayakan akikah itu kalau bisa pada hari yang ke-7-nya. Apa boleh kita utang kalau untuk akikah, kalau memang ada kemampuan untuk membayarnya supaya kita bisa menjalankan sunnah ini, lakukanlah. Dan ya fila, kalau tidak ada kemampuan, sebagaimana kaidah ya, bahwa Al-Qudrah manatut taklif. Kalau ada kemampuan, kena beban hukum. Tapi enggak mampu, apa boleh buat? Gugur. Ya. Kemudian yang fila barakallahu fikum, berkenaan dengan masalah akikah ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa walaupun dalam perkara akikah ada silang pendapat tentang wajib ataupun sunnah, namun kalau kita lihat dari hadis yang rajih menunjukkan perintah, maka perintah ini berarti perkara wajib. Ya. Kemudian yang keduanya, bahwa pengaruh dari akikah ini terhadap pertumbuhan anak. Anak yang diakikahkan dengan yang tidak diakikahkan. Beda tentunya. Karena dia dibimbing dari mulai kecilnya dengan diakikahkan untuknya. Ini sudah termasuk bimbingan buat anak-anak kita untuk terus mengikuti sunnah. Walaupun ini orang tua yang melakukannya. Kemudian termasuk yang ketiga adalah syukur kepada Allah dengan akikah itu. Atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita berupa anak yang Allah berikan kepada kita. Dan akikah ini ya, adalah laki maupun wanita harus diakikahkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyebutkan ketika ditanya tentang akikah, anil hulami syatan wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak wanita cukup 1 ekor. Ya. Dan beliau menyebutkan wala yadurrukum dzukrana au inasa. Tidak mengapalah kambingnya itu kalau laki ataupun betina, ya. Dan kedudukan kambing akikah tidak jauh beda dengan kambing kurban. Jangan asal kambing baru lahir untuk akikah, tidak boleh. Atau kambing yang sudah tua, tidak ada dagingnya, cuma kulit dan tulang untuk akikah. Alasannya daripada kurus mati, lebih baik diakikahkan saja. Jangan. Pilih kambing yang bagus. Karena ini berkenaan dengan ibadah. Dan syukur kepada Allah bagian ibadah. Maka pilihlah kambing seperti kambing kurban. Gemuk, sehat, tidak cacat. Pilih yang seperti itu. Dan fila barakallahu fikum, untuk mencukur rambut ini tentunya ya, orang tua melakukan. Kalau itu laki-laki, cukur botak, bersih, karena perintah beliau Rasulullah SAW. Adapun kalau untuk anak wanita, maka bisa dibiarkan. Ya, tidak harus potong botak, atau mungkin sekedar dipotong ya, bagian tertentu, atau digunting sedikit, tidak dipotak total. Begitu. Kemudian yang fila barakallahu fikum, ini perkara yang sudah sering dibahas. Kita langsung masuk pada poin yang ke-10, langkah berikutnya berkenaan dengan masalah anak yang lahir adalah susuan. Orang tua Allah perintahkan untuk berusaha bagaimana menyempurnakan susuannya. Sebagaimana anjuran Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Azza wa Jalla sampaikan, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan bagi kedua orang tua, hendaknya menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna, bagi orang yang memang ingin menyempurnakan susuannya. Allah perintahkan kita 2 tahun menyusui anak. Kenapa ya fila barakallahu fikum? Allah perintahkan kita menyusui anak, dan kita diajari bahwa makanan yang paling baik buat bayi yang baru lahir dan seterusnya dalam pertumbuhannya selama 2 tahun itu adalah ASI, air susu ibu. Dan ketika anak ini menyusui ibunya, maka disitulah terjadi jalinan erat, ya, dari secara kejiwaan, perasaan, ibu menyusui anak, anak menyusui ibu, anak akan tenang. Karena apa? Ada belian kasih sayang ibu. Ada kehangatan kasih sayang ibu. Dan ada keterikatan erat antara ibu dan anak dari susu yang disusukan pada anaknya. Sehingga kita lihat dalam sejarah kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah melarang atau Allah haramkan wanita-wanita lain selain ibu Nabi Musa menyusuinya. Kalaupun disusukan kepada orang, pilih orang yang baik yang menyusukannya. Ingat ya fila barakallahu fikum, kita dilarang oleh Rasulullah SAW menyusukan anak pada wanita yang idiot. Khawatirnya nanti kepengaruh ya idiotnya pada anak itu. Sehingga kenapa beliau Rasulullah SAW perintahkan kita ketika memilih wanita, pilih yang agamanya bagus, salihah. Pilih kalau bisa dapat yang cantik boleh. Ya, keturunannya bagus. Artinya lihat keturunan bagus juga perhatikan. Jangan pilih asal wanita, biar idiot enggak apa-apa. Yang penting perempuan, jangan. Karena apa ya barakallahu fikum, pengaruhnya nanti pada anak. Dari keadaan dirinya. Wallah alam bisawab. Ya. Dan antum perhatikan beda antara anak yang nyusu ibu dengan anak yang nyusu sambung, tidak nyusu ibu. Kalaupun dalam pertumbuhan, barangkali yang nyusu ibu lambat. Tapi yang nyusu sambung dari susu sapi cepat besar. Karena memang secara alami, yang namanya sapi 4 bulan sudah gede. Tapi kalau bayi 4 bulan masih kecil. Ya, sapi 4 bulan sudah bisa untuk, ya sudah bisa dilepas dari susuan. Sudah besar. Sehingga khawatir. Kita, istri kita cerdas, ya, soliha. Kemudian kok anaknya enggak disusui sama ibunya, sayang. Ya, harapannya dengan air susu ibu, anak ini akan seperti ibunya, cerdas, ya, sehat, kuat, pintar, ya. Tapi karena nyusu sapi, ya maaf-maaf, bisa jadi anak pun nanti akan keturunan jadi ketularan kayak mentalnya sapi. Ya, gampang tidur-tidur, maunya makan main, susah belajar. Karena apa? Oh, ini memang sepersusuan dengan sapi. Nah. Kalau susu sapi, susu ibu. Apa enggak boleh? Boleh saja kalau ASI-nya enggak keluar, tapi tetap upayakan. Dan antum lihat, Allah memilih yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanita, ya, yaitu wanita yang baik, Halimah As-Sa'diyah. Ini wanita yang baik, dan kampungnya Halimah As-Sa'diyah ini yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kampung yang masya Allah menjaga adab-adab yang baik dan bahasanya fasikh, masya Allah. Lihat ya fila barakallahu fikum. Nabi Musa, ibunya yang menyusuinya. Walaupun Nabi Musa dianyutkan di sungai, diambil oleh kerajaan Fir'aun. Tapi ketika ini bayi menangis, sampai dicari ibu, siapa yang bisa menyusuinya? Tidak ada yang mau Nabi Musa kepada mereka menyusu. Nah, ibunya. Sehingga janji Allah untuk menenangkan ibunya dan Nabi Musa kembali menyusu pada ibunya. Tidak pada wanita yang lain. Ambil pelajaran ihwa, menyusui itu 2 tahun anak, itu hak anak. Ya, kalau tidak disusul adiknya. Karena kebanyakan, kadang-kadang, ya maklum kita ahlus sunnah kadang-kadang, ya setahun keluar satu, kadang-kadang susul-menyusul. Ya, tapi kalau bisa diatur, supaya susuannya sempurna, itu lebih bagus. Artinya bukan kita membatasi, mengatur. Supaya anak susuannya sempurna. Dan perhatikan pula kepada aba. Allah perintahkan kita untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui atau istri kita. Perhatikan nafkah yang kita berikan. Jangan sampai ASI yang untuk asupan anak kita yang dimakan oleh ibunya itu makanan yang haram. Nanti jadi ASI diminum anak kita, jadilah tumbuh campur dengan yang haram. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ini adalah perkara yang harus diperhatikan ketika anak itu menyusu kepada ibunya. Di sini jelas hadisnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Beliau meriwayatkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tustarda al-hamqa, tidak bolehnya kita menyusukan anak kepada wanita yang dungu atau idiot. Apa alasannya? Kata Imam Ibnu Abu Qasim menyebutkan Allah Ta'ala dalam hasyiah raudhah, beliau menyebutkan syarat ta'liq hadis ini, li'anna lirradha'a ta'siran fit tabai. Karena susuan itu sangat besar pengaruhnya pada tabiat anak. Sehingga jangan disusukan anak kepada imra'atun hamqa, wanita yang idiot. Khawatir kharajal waladu ahmaq. Khawatir anaknya nanti akan jadi idiot. Idiot itu kayak model orang yang 1 juta wajah. Yang orang idiot itu di mana-mana rupanya sama. Begitu modelnya. Nasallahu salam afiyah. Ya. Jangan disusulkan pada yang seperti itu. Barakallahu fikum ikhwah, kita langsung masuk pada poin yang ke-11. Langkah yang ke-11, beliau mengingatkan kita yaitu addu'a. Jangan lupa kita orang tua untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Beliau katakan mahma yadhulul walidani min judi fi tarbiyati abnaihim, walaupun orang tua telah mencurahkan segala kemampuan untuk mendidik anak-anak mereka, ya, in lam yu'inhumallah, kalau Allah tidak menolong pada kedua orang tua tersebut dan tidak yuwaffiquhuma, memberikan taufik pada keduanya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tak bisa sukses pendidikan itu. Walidzalika 'alaika bidu'a, karena itulah wajibnya engkau selalu doa kepada Allah. Kita merunduk merendah kepada Allah, memohon pada Allah. Ya, sebab kita ini amat sangat butuh kepada Allah. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, kita ini lemah. Kita tidak punya daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita hanya mampu mendidik anak kita. Namun Allah yang memberi petunjuk, maka mintakan kebaikan bagi anak kita kepada Allah Ta'ala. Lihat firman Allah Ta'ala. Di antara dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala sampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza ja'an. Dan bila mana bertanya kepada engkau wahai Nabi hambaku katakanlah sungguh aku ini amat dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa ketika ia meminta, ketika ia berdoa. Allah memberitakan pada kita supaya kita selalu berdoa kepada Allah dan Allah pasti kabulkan. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Betapa sayang Allah kepada kita. Namun betapa hamba ini durhaka kepada Allah Ta'ala. Suruh minta aja enggak mau minta. Suruh berdoa enggak mau berdoa. Padahal Allah janji kalau engkau berdoa, Allah beri apa yang kau minta. Nah, kita ingat, anak kita ini adalah perhiasan yang paling mahal untuk kita di dunia. Dan simpanan paling mahal, paling berharga untuk kita kelak di akhirat. Maka jadikanlah doa senjata kita untuk memohon pada Allah Ta'ala. Berikut contoh-contohnya. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Allah memberitakan pada kita contoh doa hamba Allah yang saleh ketika berdoa kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Apakah kita yang masih bujang boleh berdoa dengan doa ini? Belum punya istri, belum punya anak? Masalah doa tidak mengapa. Apalagi sebagai ayah. Hendaknya seriuslah dalam berdoa. Ini ayat menggambarkan betapa orang-orang saleh dari hamba Allah amat sangat dalam memohon kepada Allah untuk kebaikan anak keturunannya. Begitu contoh lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Khalilullah, dalam surat Ibrahim ayat 35, bagaimana doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku. Jangan sampai mereka menyembah berhala. Berhala, ikhwah, bukan hanya berupa patung-patung saja, tapi termasuk gambar-gambar. Jangan sampai membuat kita terlena, anak-anak kita terlena, keluarga kita terlena, tidak lagi ibadah kepada Allah karena asik dengan gambar-gambar itu. Memalingkan dari ibadah kepada Allah, bahkan jangan sampai kemudian mengagungkannya. Karena banyak di zaman kita ini, orang yang memajang gambar-gambar foto, dan ia meyakini bahwa foto ini punya pengaruh barokah kepada dagangannya, kepada rumahnya, pada tokonya, warungnya, dan yang semisalnya. Sehingga ia pasang foto. Dia meyakininya. Atau foto Wali Songo di dalam rumahnya, katanya untuk tolak bala, biar enggak kebakaran, biar enggak dicuri. Ini semua termasuk berhala yang tidak boleh kita melakukannya. Makanya kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam takut anaknya sampai menyembah berhala sehingga meminta kepada Allah, lebih-lebih kita di zaman ini yang jahiliyah modern ini merajalela kejahilan. Nah, ya fila barakallahu fikum, mohonlah pada Allah. Atau dalam surat Ibrahim ayat 40, Allah ajarkan kepada kita contoh doa Nabi Ibrahim. Rabbij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunanku. Subhanallah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Doanya begitu banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Karena ini memang contoh teladan buat kita semua. Apalagi ikhwah, di zaman yang sungguh kita banyak-banyak perkara yang membuat lalai anak keturunan kita. Asik dengan HP-nya, azan pun enggak dihiraukan. Asik dengan televisinya, sholat jamaah enggak didatangi. Enggak diperhatikan. Hati-hati, banyak perkara permelalaikan. Kalau sampai terjadi, apa yang Allah beritakan dalam surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةِ وَتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Lalu datang generasi pengganti setelah mereka, generasi yang melalaikan sholat dan memperturutkan syahwat. Melalaikan sholat, memperturutkan syahwat. Kalau generasi ini yang datang, yang muncul, menjadi pengganti kita nanti, apa kata Allah? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Ini tandanya amat sangat dekat kehancuran, kebinasaan menimpa mereka. Nah, kita lihat ya barakallahu fikum, pendidikan yang ada pada umumnya, anak sekolah SD enggak ada latihan sholat, SMP pun tidak diperhatikan sholatnya. SMA pun belum diperhatikan sholatnya. Ya, kadang masuk pagi, duhur pulang, belum sholat, main. Atau masuk siang, berangkat belum duhur, main. Pulang sekolah, main. Banyak mainnya, tidak menghiraukan sholatnya. Dan orang tua tidak peduli. Banyak orang tua, ya, disiplin anaknya untuk ke sekolah, marah karena enggak masuk sekolah, terlambat pun marah karena terlambat sekolah, tapi terlambat sholat, bahkan enggak sholat, enggak pernah dimarahi. Kebalik. Khawatir kita. Adzan dulu. Mohon muadzin adzan dulu. Ini kita paling enggak selesaikan tahapan pertama dari 0 sampai usia 7 tahun. Ini langkah-langkah yang kita upayakan. Fadal adzan dulu. Pak, lanjut. Berkenaan dengan langkah yang ke-11, yaitu kita mendoakan anak. Sungguh betapa besar pengaruh doa orang tua kepada anak. Maka berusahalah kita doakan kebaikan-kebaikan buat anak-anak kita. Satu contoh lagi. Doa istrinya Imran ketika hamil, apa yang diucapkan? Wa inni u'idzuha bika wa minasyaitanir rajim. Dan sungguh aku minta perlindungan kepadamu ya Allah untuknya dan untuk anak keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Sehingga dikatakan para ulama, bayi yang tidak disentuh syaitan, tidak digoda syaitan dari lahirnya, ya, adalah Maryam, putri Imran, dan juga putra Maryam, Isa alaihi salatu wassalam. Karena doa dari ibunya. Maka perhatikan kita ketika ibu atau istri kita dalam kondisi hamil, untuk upayakan dia banyak-banyak berdoa yang baik. Bukan dianjurkan karena hamil, bapak banyak baca surat Yusuf, ibu banyak baca surat Maryam, supaya kalau anak laki-laki jadi ganteng, anak perempuan jadi cantik. Tidak ada tuntunan. Ya, tidak ada tuntunan, tidak ada kaitannya. Seperti tadi, baca Quran sampai bayi nangis, nanti mana ayat terakhir, itu namanya tidak ada tuntunan itu. Tapi yang dituntunkan Allah, doanya kita. Dan dalam suratul Ahqaf, ayat yang ke-15, antum perhatikan. Allah contohkan doa lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Doa yang mencakup banyak hal kebaikan. Ya Rabbu, anugerahkan padaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan padaku dan pada kedua orang tuaku, dan anugerahkan aku kemampuan untuk melakukan amalan-amalan saleh yang Engkau ridai, dan perbaiki aku dalam keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sungguh aku taubat padamu dan aku termasuk orang yang berserah diri. Lihat, doa jangan kita pelit hanya untuk diri, tapi ingat anak keturunan kita. Para anbiya dalam doanya, ya, Nabi Ibrahim juga dicontohkan di sini, orang-orang yang saleh, juga Nabi Zakaria, istrinya Imran. Doa bukan untuk diri semata, tapi untuk anaknya dan keturunannya. Ini penting. Dan perhatikan ikhwah, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita, jangan sekali-kali kita mendoakan jelek untuk anak kita, untuk istri kita, untuk diri kita atau harta kita. Dalam hadis disebutkan riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum." Wala tad'u ala auladikum. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan engkau doa jelek untuk dirimu. Jangan engkau berdoa jelek untuk anak-anakmu. Dan jangan engkau berdoa jelek untuk hartamu. Kenapa tidak boleh? Apa mungkin ada orang berdoa jelek untuk dirinya? Bisa terjadi. Karena ia mendapatkan sesuatu, dirinya tidak mampu melakukan sesuatu, lalu dia mengutuk dirinya, ya, memaki diri sendiri. menyalahkan diri sendiri. Jangan. Atau kepada hartanya. Atau pada ya, anaknya. Mendoakan jelek. Karena anak melakukan kesalahan. Dia maki anaknya. Jangan sekali-kali. Ingat wa barakallahu fikum, kata beliau, la tuwafaku minallah sa'atan yas'alu fiha ata fayustajibullah. Jangan sekali-kali kau doa jelek, khawatirnya pas bertepatan engkau mengatakan sesuatu itu saat Allah Ta'ala mengabulkan doa sehingga ucapanmu terkabul. Kita sadar anak yang punya, yang lahir ya, anak kita yang baru lahir otomatis tidak akan berjalan, akan tumbuh dan akan bertahap pertumbuhannya, mulai berjalan pelan-pelan sampai bisa berlari. Kadang-kadang anak karena kurang pertimbangan atau kurang perhitungan tidak bisa ya, atau belum bisa mencerna atau nalar, dia minum. Kadang-kadang habis minum taruh ban. Atau contoh lagi ya, anak kita masih kecil, habis makan abi umi apa abi dan uminya, dia ingin bantu uminya angkat piring bawa ke dapur. Kalau uminya naruhnya pelan-pelan, kalau dia langsung dilepas, pecah semua. Apa kata umi yang baik? Kalau umi yang baik, innalillahina, kenapa dibanting begini caranya? Naruhnya pelan-pelan. Tapi kalau umi yang enggak sadar, umi yang enggak sabaran, ya apa katanya? Biasa bodoh anak, masa dibanting, dimarahinya. Na'udzubillahi min dzalik. Bedakan. Sungguh ikhwah, kita akan dapati kalau ibu itu salihah, ucapannya walaupun marah, tidak akan kata-kata jelek yang keluar darinya. Tapi kalau memang agamanya jelek dan tidak tahu agama, ngeri lagi. Anak sering dimaki-makinya, anak seringnya jadi cubitannya. Seperti itulah keadaan. Anak kita kan belum tahu, dia ada niat baik, mau bantu, tapi gak tahu. Ya buang air di gelas, maunya cuma buang airnya, dilempar sama gelasnya, prang, pecah. Kenapa dilempar nak? Mau buang airnya loh, kok dilempar sama gelasnya? Ya kan belum tahu caranya. Kadang mengambil sesuatu di meja yang tinggi, main tarik saja, kadang bisa ngambil tarik anunya, taplaknya, jatuh semua, prang. Apa kata ibunya? Kalau ibu yang baik akan mengarahkan, baik. Aslahakallona, jangan begitu caranya. Tapi kalau ibu yang enggak bagus, ambil kayu pukul, pak, nangis, dasar kamu. Anak begini dimarahi lagi. Sudah dipukul dimarahi lagi. Jangan biasakan itu. Ini bagi para ummahat. Ya, jaga lisan. Baik kita orang tua sebagai ayah atau ibu sebagai ibunya. Hati-hati. Jangan kata-kata jelek. Upayakan kata-kata yang baik. Entah itu astaghfirullah atau Allahumma yahdi. Ya, supaya anak kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai ucapan jelek keluar, Allah mengabulkan doa. Dan pilih waktu-waktu untuk berdoa. Waktu yang tepat. Kata Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbihi huwa sajid. Faqtiru doa. Yang paling dekat saat hamba untuk berdoa ya kepada Allah, itu yang paling dekat itu adalah saat dia sujud. Perbanyaklah doa dalam sujud kalian. Kalau kita makmum ya nyesuaikan imam. Jangan sampai makmum karena memperbanyak sujud, imam sudah berdiri lagi masih sujud terus, jangan. Artinya menyesuaikan. Kemudian dalam hadis yang lain, beliau juga ya, ketika ditanya dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, qila ya Rasulullah, ayu doa asma? Kapankah doa yang paling didengar Allah? Qala, beliau menjawab, jawful lail akhir. Di sepertiga malam yang akhir. Tengah malam tapi bagian akhir. Ya, sepertiga akhir. Wadu bersalawatil maktubat, dan pada ujung atau akhir sholat lima waktu, sholat wajib. Ya, ini sebelum salam, ketika kita setelah tahiyat. Sebelum salam banyak-banyak doa. Itu waktu yang tepat atau saat yang bagus untuk berdoa. Karena kita sedang menghadap Allah dalam sholat, dan kita sebelum berpaling dari sholat kita, selesai dari sholat kita, doalah kepada Allah. Seperti beliau anjurkan kita minimal 4 doa yang kita ucapkan, yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minimal ini dibaca. Nah, kalau kita punya kepentingan lain, baca doa-doa yang masyru' yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diajarkan beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Doa yang dikatakan ya, jami' ad-du'a, mencakup seluruh kebaikan-kebaikan dalam doa tersebut. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'alimtu minhu wa malam a'lam, dan seterusnya. Ya, agak panjang doanya. Baca enggak apa-apa sebelum salam. Baik, yang ke-12 ikhwah barakallahu fikum, kita ajari anak sedini mungkin dari anak itu lahir kalimat tauhid. Sebab dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, iftahu ala sibyanakum awwal kalimah la ilaha illallah. Kalian mulailah, bukalah pertama-tama, ajarkan pada anak-anak kalian kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia belum bisa bicara, walaupun masih bayi, ibu yang bersama anak bayi, ajarkan, talkinlah dia. Walakinuhum indal maut la ilaha illallah, kata beliau Rasulullah SAW, talkin anak-anakmu atau talkin mereka ketika mati dengan kalimat tauhid. Ini perintah umum kepada kita untuk mentalkin saudara kita ketika mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya sebelum meninggal, bukan ketika telah meninggal dunia. Dan perhatikan perilaku para sahabiyah di antaranya Ummu Sulaim ya radhiyallahu anha, dia mentalkin anaknya yaitu Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Lihat, dari mulai kecil masih bayi, Ummu Sulaim mengajarinya, qul la ilaha illallah, ucapkan nak la ilaha illallah, qul asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dijelaskan dalam ini, riwayat ini, dzalika qabla filqam, itu sebelum dia disapi dari susuannya, dilatih ya, diperkenalkan aina Allah, di mana Allah, tunjukkan Allah fis sama. Walaupun anak belum bisa bicara, anak belum mengerti makna, tapi sudah ditunjukkan kepada anak kita, ditalkin la ilaha illallah, diperdengarkan kalimat tauhid. Ini penting bagi kita ya barakallahu fikum. Kalau sudah kalimat tauhid, tambah lagi ajar Fatihah ya, surat-surat pendek. Ketika anak sudah mulai ajar bicara, latihan ngomong, karena anak ini akan meniru apa yang diomongkan ibunya. Kalau ibu mengajari kalimat-kalimat yang baik, omongannya akan baik. Tapi kalau anak dari kecil yang disaksikan bapak ibu sering bertengkar, bapak ibu sering marah, perilakunya kasar, anak pun jadinya terbawa rekamannya, suaranya sering menggelegar ya, bapak marah ibunya atau ibu melawan bapaknya, anak jadinya menyaksikan, ini bahaya. Makanya ya fillah barakallahu fikum, hati-hati. Jangan kita menganggap bahwa anak kita masih kecil tak tahu apa-apa, lalu ada masalah bertengkar anak menyaksikan, menonton, jangan. Ini akan ditiru anak kita oleh yaudzubillah. Tanamkan kalimat yang lembut, santun, yang baik, sehingga anak nanti akan bicara dengan yang seperti itu. Yang ke-13 adalah ta'widu ba'dal adabi wal akhlaqi thayyibah. Biasakanlah anak dengan adab-adab yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Setelah anak itu mulai bisa berinteraksi, komunikasi, tahapan ini penting buat kita. Anak mulai bisa diajak komunikasi. Ajarkan cara makan. Kalau anak makan dengan tangan kiri, tegur nak, ya, tangan kanan. Karena anda boleh makan tangan kiri itu syaitan. Dijelaskan. Terus dibimbing anak. Sehingga dari kecil sudah terbiasa tangan kanan, otomatis. Ada orang tua membiarkan anak. Kadang anak kan cenderung pakai tangan kiri kalau makan. Kata, biar sudah, masih kecil, jangan ditegur, nanti besar akan berubah sendiri. Tidak bisa. Kalau dibiasakan dari tangan kiri, otomatis anak nanti kebiasaan tangan kiri. Sampai-sampai pernah Rasulullah SAW ketika menyaksikan sahabat, ada seorang di sisi beliau, saya ulangi, seralat, ada seorang di sisi beliau, ya, makan dengan tangan kiri. Beliau tegur, untuk dia makan dengan tangan kanan. Dia mengatakan, "Astati, aku enggak bisa ya Rasulullah." maka setelah itu tidak bisa dia memasukkan makanan dengan tangan kanannya. Ini tidak boleh. Karena yang makan dengan tangan kiri syaitan, dari kecil dibiasakan. Tapi ingat, kadang orang tua tidak sadar, ibunya disiplin mendidik anak, melatih untuk makan tangan kanan, makan duduk, kadang-kadang abinya santai. Berdiri, makan, minum. Ya, anak lihat, Lumi, abi berdiri. Kalau abi enggak apa-apa, sudah tua. Loh, subhanallah, ini mendidik anak berseberangan. Uminya mendisiplin sesuai dengan sunnah, bapaknya mementahkan. Tidak pas. Jadi anak nanti bertanda tanya. Tanda tanya, kenapa abi kok boleh? Nah, jangan. Seperti beliau ketika dalam makan. Ada anak kecil disebutkan di sini. Dari Umar ibn Abi Salama. Dia menuturkan, kuntu hulaman fi hijri nabi. Aku masih kecil di pangkuan nabi. Wakan jadi tetisu fi sohfa. Kata dia, aku waktu itu menghadapi hidangan di piring. Aku makan. Nah, anak-anak kecil makan, tangannya kadang ambil yang jauh, tangan kiri lagi. Fakolali, maka Nabi SAW menegurku. Ya hulam, sammillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nah, kau makan, baca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Ambil yang dekat denganmu. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Beliau mendidik. Walaupun bukan anak sendiri, peduli anak sahabat. Didik. Kayak kita mamanya lihat anak saudara kita. Ya, dia sudah waktu sholat, kok masih main di luar. Jangan kita bilang, ah bukan anakku. Tegur, ayo sudah mau komat. Ayo ke masjid masuk. Ini penting ikhwan dalam pendidikan. Ta'awun kita, amal jama'i ini pendidikan. Jangan hanya ya menganggap itu bukan anakku dibiarkan. Tapi kepedulian kita, di mana dibandingkan Nabi, beliau Masya Allah, sibuk seperti apa dan dalam kondisi seperti ini pun masih perhatikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita tentunya, kalau hanya mengandalkan ustad-ustad mengawasi anak yang banyak begini, tak bisa. Maka kalau kita datang ke masjid, masih ada anak-anak belum siap, coba lihat tegur, ayo. Masuk di dalam, jangan di luar. Atau ada anak bermain, tegur, jangan main di masjid. Tenang di masjid, ajari mereka. Bantu nasihati. Ini ikhwah barakallahu fikum. Karena apa? Penanaman adab perlu dari orang tua, karena orang tualah dari kecil anak tumbuh. Dan kita berharap kepada Allah supaya anak kita nanti termasuk syabun nasya'a fi ibadatillah. Dari 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah nanti dari kiamat adalah pemuda tumbuh dalam taat kepada Allah. Ini tentunya karena pembiasaan dari kecil diajak ya bagaimana cara sholat yang benar, cara ibadah yang baik, ya adab-adab yang baik, tanamkan dari kecil. Karena apa ya barakallahu fikum, kalau tabiat manusia ini ada 2. Ada yang memang aslinya Allah taala ya jabaliyah, Allah beri dia itu baik wataknya, karakternya, tabiatnya, ada yang diupayakan. Terlepas dari atak anak kita ini masih bayi, masih kecil, itu dia wataknya nanti baik atau jelek. Yang penting kita sudah biasakanlah anak. Supaya dari kecil terbiasa dengan adab-adab yang baik. Dari mulai masuk kamar mandinya, keluarnya, berpakaiannya. Perhatikan tangan kanan kiri. Apa kanan dulu, apa kiri dulu. Ketika memakai pakaian, ketika pakai sandal, ketika sisiran. Biasakan. Ajari ibu sambil menyisir putrinya atau anak laki-lakinya. Ini nak, kata Rasulullah SAW, kalau sisiran begini, kanan dulu ke sini, baru kiri begini. Kalau pakai sandal begini, kanan dulu. Terus tanamkan kecintaan kepada Nabi SAW. Terus yang ke-14, iwa barakallahu fikum adalah mulatofatu wa muda'abatu. Kita jangan lupa, anak, ini dunianya bermain. Maka luangkan waktu kita bisa bercanda, bermain dengan mereka. Jangan kita merasa karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis yang lainnya, sama sekali tidak pernah ya main sama anak-anak. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan contoh betapa beliau sayangnya pada cucunya. Dan Allah katakan ini merupakan anugerah memang, rahmat Allah. Ketika orang mempunyai sifat lembut, santun, ini Allah yang memberi. Maka Allah katakan fabima rahmati minallah lintalahum walakun tafaddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah engkau Nabi SAW lemah lembut pada mereka. Andaikan engkau kaku, keras, kasar perangimu, ya, kaku hatimu, niscaya mereka lari dari sisimu. Dan beliau ingatkan kepada kita, khairukum, khairukum li ahlihi. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik pada keluarganya. Termasuk kita sebagai ayah kepada anak-anaknya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Banyak contoh-contoh hadis yang beliau, Rasulullah SAW, memberikan teladan bagi kita, ya, ketika bermain dengan anak-anak yang masih kecil. Contohnya hadis dari Umar radhiyallahu an. Kata dia, ra'aitu Hasan wal Husain, aku melihat Hasan Husain naik di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Umar mengatakan, ni'mal faras tahtakuma, sebaik-baik kuda itu yang di bawah engkau berdua. Maka Rasulullah SAW menjawab, ni'mal farsan huma, ya. Sebaik-baik penunggang kuda ya ini dua-duanya. Ya. Ini menunjukkan lembutnya beliau, kadang cucunya naik di punggungnya, kuda-kudaan, masya Allah. Kita pernah enggak sama anak kita? Kadang-kadang enggak sempat. Karena pagi anak belum bangun, bapak sudah berangkat, pulang anak sudah tidur. Mana sempat mau bermain dengan anak? Hati-hati ikhwah, sempatkanlah saat bersama anak-anak, luangkan waktu buat mereka, perhatian mereka. Dan yang ke-15, ikhwah barakallahu fikum, adalah tathirul bait min alatillah mutarub, bersihkan rumah kita dari alat-alat yang bisa merusak anak-anak kita, baik itu seperti televisi, Facebook, internet dan yang lainnya. Upayakan janganlah dibiasakan anak-anak di rumah bermain itu. Ingat gambar-gambar yang ada membahayakan. Beliau sampaikan tidak masuk malaikat dalam rumah yang ada gambarnya, malaikat rahmat tidak masuk. Maka bimbing istri dan anak-anak kita yang masih cinta lihat TV dan senang dengan televisi untuk hindarkan itu. Jangan biasakan dengan itu. Ya, itu gambar juga yang dilihatnya, hati-hati. Ya, ataupun mainan-mainan patung-patung yang ini akan menjadi apa? Anak-anak kita senang gambar patung. Mungkin patung yang bisa bikin robot-robot dan semisalnya, atau anak perempuan boneka Barbie yang semisalnya, yang gambarnya jelas makhluk hidup. Hati-hati. Ya. Kalau dulu Aisyah main boneka, itu bukan seperti boneka Barbie yang dijual sekarang ini. Hanya dari kain, dibentuk sekedarnya, ya, tidak bentuk persis seperti manusia. Dibentuk kayak kuda, dibilang kuda terbang punya sayap. Ya, mainan saja, tapi tidak bentuk seperti yang kita dapati sekarang ini. Hati-hati. Bimbing anak-anak dalam memilih mainan. Kemudian terakhir, yang ke-16, adalah nahsinul bait bil Quran wal azkar was shalah. Lindungi dan jaga, bentengi rumah dengan bacaan Al-Quran dan zikir-zikir dan sholat. Karena apa? Rumah yang dibacakan Quran, surat Al-Baqarah, setan lari darinya. Maka beliau pesan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumahmu kayak kuburan, gelap, tidak ada lampunya. Artinya rumahnya gelap, tidak ada zikir, tidak ada sholat sunnah di dalamnya, tidak ada bacaan Quran di dalamnya. Beliau katakan, inna syaitan yafiru minal bait alladhi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguh syaitan lari, menjauh dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini contoh dari beliau, bimbingan beliau. Nampaknya ikhwah barakallahu fikum, yang mampu kita bahas hanya sampai di sini dulu. Ini adalah pendidikan anak dari dini sedini mungkin sampai anak umur 7 tahun. Di antaranya ini langkah-langkah yang harus kita upayakan. Adapun tarbiyah min sini sabi'ah ila rabi'atul asra, pendidikan anak dari umur 7 sampai 14 tahun, ini ada tahapan-tahapan langkah-langkah yang juga kita upayakan. Namun ya, nampaknya waktu kita terbatas sampai sini dulu. Insyaallah asatidah yang ada di sini bisa melanjutkan dan menyampaikan yang lebih detail dan lebih lengkap kepada antum. Adapun yang kami sampaikan secara ringkas, ya, yang penting kita telah tahu poin-poin penting dalam kita mendidik langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mereka, putra-putri kita, dalam menjalani pendidikan bersama kita di rumah. Adapun di sekolah, ingat ikhwan, adalah tanggung jawab kita juga, bukan guru 100%. Sehingga ketika anak berangkat, perhatikan buku yang dibawanya, perhatikan prestasinya, perhatikan kartu buku komunikasinya. Pulang pun begitu. Kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak sekolah. Demikian pula, tidak hanya masalah pendidikannya, sarananya, perhatikan. Kita punya sarana pendidikan buat anak-anak kita, tentunya kita ingin mereka nyaman, aman, ya. Jadi hal-hal apa yang perlu kita lakukan, ayo dimusyawarahkan. Dan kalau dari pihak sekolah meminta antum ta'awun, ayo besok kita akan membenahi bangunan ini. Kayak ada bangunan umpamanya belum selesai. Khawatir kalau enggak diselesaikan anak-anak bermain di situ nanti kena reruntuhan atau jatuh dan sebagainya. Kalau begitu kita kerja bakti selesaikan, ya. Artinya kepedulian kita untuk mendukung sarana prasarana pendidikan itu juga dituntut. Di samping kepedulian kita dalam pendidikan itu sendiri. Sehingga ihwa barakallahu fikum, yang kita harapkan kepada orang tua maupun para asatidz tentunya kerjasama yang baik dalam terselenggaranya pendidikan ini. Dan kita berharap kepada Allah agar upaya-upaya kita semua ini termasuk bagian dari amal jariah kita, maka ikhlaskan pula karena Allah. Demikian ihwa barakallahu fikum, atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khair. Dan kalau ada yang hak, yang benar, ini datang dari Allah, mari kita ikuti. Adapun yang keliru, yang salah, dari kejahilan kami, kami taubat kepada Allah dan mohon dinasihati untuk kebaikan kita bersama. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.